yang dimaksudkan oleh beliau rahimahullah adalah hadas kecil. Fa in qara'aha muhdatsan jaza bi ijma'il muslimin. Apabila membaca dalam keadaan berhadas, hadas kecil maksudnya, dibolehkan menurut kesepakatan ulama kaum muslimin. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan bolehnya sangatlah banyak dan dikenal. Baik, kita membaca beberapa hadis yang menunjukkan bolehnya membaca Al-Quran dalam keadaan berhadas kecil. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berzikir kepada Allah pada semua keadaannya. Maka ini menunjukkan umum keadaan suci ataupun dalam keadaan beliau berhadas kecil. Ya. Kemudian hadis yang kedua dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menceritakan ketika beliau Ibnu Abbas bermalam di rumahnya Maimunah. Maimunah istri Nabi alaihi salatu wassalam sekaligus sebagai khalah, khalahnya Ibnu Abbas. Ya. Abbas mempunyai istri, ya. Kemudian ya, istri ini sebagai ibunya siapa? Abdullah Ibnu Abbas. Ah. Ibunya Ibnu Abbas bersaudara dengan Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Jadi bebas Abdullah Ibnu Abbas berada di rumah Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha. Lagi pula beliau masih sangat kecil, ya. Masih sangat kecil. Meninggal Rasulullah alaihi salatu wassalam belum lagi usia beliau sampai usia baligh. Sehingga beliau menceritakan dalam kisahnya, aku berbaring di salah satu bantal yang ada di rumah Maimunah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam juga berbaring bersama Maimunah, ya. Berbaring Rasulullah, kemudian Maimunah juga berbaring. Kemudian tidur. Ya. Di saat pertengahan malam, beliau alaihi salatu wassalam bangun ya, di pertengahan malam, kurang sedikit atau lewat sedikit, dalam riwayat disebutkan semacam itu. Kemudian beliau duduk mengusap wajahnya ya, biasanya orang baru tidur ya, mengusap wajahnya supaya apa? Supaya ada pijatan halus mengenai wajahnya sehingga terasa apa? Lebih lega ya. Nah, kemudian setelah itu membaca 10 ayat yang terakhir dari surah Ali Imran. Ya. Bermula dari apa? Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab. Ila akhir as-surah, sampai akhir surah Ali Imran, semuanya ada 10 ayat. Ya, itu yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah itu beliau bangun berdiri ya, menuju tempat air ya, kemudian berwudu darinya dengan sebaik-baik wudu. Kemudian beliau sholat ya. Pada lanjutan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga bangun melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, meniru ya. Ini menunjukkan apa? Rasulullah alaihi salatu wasallam bangun belum berwudu ya, membaca 10 ayat dari surah Ali Imran, menunjukkan boleh dalam keadaan hadas kecil untuk membaca Al-Quran ya. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ya, beliau juga berpendapat bolehnya ya, dan beliau membantah pendapat ya, yang beranggapan bahwa Rasulullah alaihissalatu wassalam tidur tapi hatinya tidak tidur. Jadi fi haqqin nabi, pada diri Nabi alaihissalatu wassalam ya, tidur itu tidak membatalkan wudu ya. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Al-Fatah, beliau mengatakan bahwa apa yang nampak ya, Rasulullah alaihissalatu wassalam berwudu, itu menunjukkan apa? Bahwa beliau berhadas ya. Adapun yang berpendapat tidak boleh ya, jadi Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ijma, tapi ternyata apa? Ada yang berpendapat tidak boleh ya. Jadi yang berpendapat tidak boleh ya, tidak dianggap apa? Menyelisihi ijma, tidak teranggap pendapatnya. Nah, wallahu alam bisawab. Adapun yang berpendapat tidak boleh, mengatakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam memperbaharui wudunya, tidak batal, cuma memperbaharui wudunya. Tapi yang nampak adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan yang sependapat dengannya, boleh untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan hadas. Ya. Adapun hadis yang menyebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abi Jahm radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ketika Nabi alaihi salatu wassalam datang dari arah ya, sebuah sumur Jamal, namanya tempat yang bernama Bi'r Jamal ya, sumur Jamal. Kemudian ada seorang yang menyalami Nabi alaihi salatu wassalam ya, mengucapkan salam kepada Nabi, tapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak menjawabnya sampai beliau menghadap ke dinding kemudian menempelkan tangannya di dinding dan bertayamum. Ya. Kemudian setelah itu baru Nabi alaihi salatu wassalam menjawab salamnya. Ya. Dan ada pula hadis yang lain, ya, dengan wudu. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam berwudu dulu baru menjawab salamnya. Ya. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Namun para ulama menjelaskan, ya, ketika amalan Nabi alaihi salatu wassalam semacam ini menunjukkan apa? Afdholiyah, keutamaan. Ya. Menunjukkan keutamaan. Nabi alaihi salatu wassalam beramal dengan membaca Al-Qur'an dalam keadaan hadas. Ya. Ada riwayat juga yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam setelah buang air kecil, ya, kemudian membaca sedikit dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan apa? Bolehnya membaca Al-Qur'an dalam keadaan hadas. Jadi hadis yang tadi menunjukkan apa? Afdholiyah, keutamaan berzikir atau membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil ataupun hadas besar. Ya. Tidak ada hadis yang melarang. Adapun perbuatan beliau itu menunjukkan afdholiyah, ya. Nah, terlebih lagi ada jelas hadis menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah buang air kecil kemudian membaca sedikit dari ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi, ya, tidak dikatakan makruh. Ya. Kalau dikatakan makruh, barakallahu fikum, ketika orang hadas kemudian dia ingin membaca Al-Qur'an. Ya. Dia berpikir aku sedang hadas kecil. Ya. Mau wudu malas. Ya. Tapi pingin membaca Al-Qur'an. Ya. Apakah lebih baik dia membaca Al-Qur'an atau tidak membaca Al-Qur'an? Jawabannya lebih baik membaca Al-Qur'an. Ya tidak. Kalau dikatakan makruh, lebih baik tidak membaca Al-Qur'an. Kan begitu ya? Ya. Kalau dikatakan makruh membaca Al-Qur'an dalam keadaan hadas, maka tidak membaca Al-Qur'an itu lebih utama daripada membaca Al-Qur'an dalam keadaan hadas. Ya. Jadi bisa dipahami ya? Ya. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan hadas meninggalkan keutamaan. Ya. Dia meninggalkan keutamaan yang lebih utama membaca Al-Qur'an dalam keadaan tidak berhadas, baik besar ataupun kecil. Qala Imamul Haramain rahimahullahu taala, wala yuqal irtakaba makruhan bal huwa tarikun lil afdal. Ya, ini yang dimaksud tadi, ya. Kata al-Imam Al-Haramain, Imamul Haramain, imam dua negeri haram, Mekah dan Madinah. Ya. Terjemah beliau atau biografi beliau disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, dia termasuk ulama besar dari kalangan Asy-Syafi'iyah. Ya. Banyak menulis berbagai kitab. Ya. Jadi kata beliau, barakallahu fikum, ketika seorang meninggalkan bersuci untuk membaca Al-Qur'an, maka dia meninggalkan al-afdholiyah yang lebih utama. Ya. Tidak dikatakan dia melakukan perbuatan yang makruh, yang dibenci. Ya. Jadi gambarnya seperti tadi, ya. Kalau dia diam, kemudian tidak membaca Al-Quran, dengan dia membaca Al-Quran, mana yang lebih utama, ya? Kalau dikatakan makruh, maka diam dia lebih utama, ya. Kalau tidak dikatakan makruh, berarti dia membaca Al-Quran lebih utama, walaupun dalam keadaan hadas. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fa illam yajid al-ma'a tayammama. Apabila tidak mendapatkan air, maka bertayamum, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Apabila kamu tidak mendapatkan air, ya, karena hadas baik besar ataupun kecil, maka bertayamumlah mengenakan sa'idan tayyiba, sesuatu yang muncul dari permukaan bumi, ya, yang bersih. Nah, debu ataupun yang lainnya dari permukaan bumi. Wal mustahadhatu fi zamanil mahkumi bi annahu tahrun hukmuha hukmul muhdats, ya. Adapun wanita yang mustahadhah, istahadhah itu darah apa? Darah penyakit, ya. Pada waktu yang dihukumi, dia dalam keadaan suci, maka hukumnya adalah hukum muhdats. Ya. Ini berdasarkan bahwa al-istihadhah itu membatalkan wudu, ya. Karena disebutkan dalam hadis, Nabi alaihissalatu wassalam memerintahkan untuk berwudu setiap kali sholat, ya. Ini juga sama dengan sahib sulasil baul, orang yang punya penyakit air seninya keluar terus, ya. Maka dihukumi dengan hukum wanita yang mustahadhah, darah penyakit, ya. Setiap sholat berwudu, ya. Setiap kali sholat berwudu, maka berpindah pada ibadah yang lainnya, maka hendaknya dia berwudu karena dia muhdats. Ini menurut pendapat al-jumhur. Nah, adapun, ya, darah ataupun kotorannya itu di apa? Ditutup dengan sesuatu yang menampung supaya tidak terkena pada kain ataupun badan yang lainnya. Ya, sebagaimana perintah Nabi alaihissalatu wassalam. Wa ammal junubu wal haidu fa innahu yuhramu alaihima qira'atal Qur'an sawa'an kana ayatan au aqal minha, sawa'un kana ayatan au aqal minha. Adapun orang yang junub dan wanita yang haid, dalam keadaan haid, diharamkan untuk membaca Al-Quran, baik satu ayat ataupun kurang dari satu ayat, setengah ayat, ya, seperempat ayat. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ya. Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi. Ya. Jadi permasalahan ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, tidak diperbolehkan orang haid ataupun orang junub untuk membaca Al-Quran. Adapun pendapat yang membolehkan, ini pendapat yang lainnya ya, membolehkan untuk membaca Al-Quran. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kedua sahihnya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ketika haji bersama Nabi alaihi salatu wasalam hajjatul wada, ternyata ya, beliau haid. Sampai-sampai mengatakan duhai kiranya haji ini tahun yang akan datang. Ya. Ada apa masalahnya? Kemudian diberitahu kepada Nabi alaihi salatu wasalam keadaan dirinya yang sedang haid. Kemudian Nabi SAW mengatakan, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang haji. Ya. Lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang haji. Hanya saja, jangan tawaf di bait, di Ka'bah. Ya. Lakukan apa saja, apa yang dilakukan haji, kecuali tawaf di Ka'bah. Ya. Sedangkan, ibadah-ibadah, rangkaian ibadah haji di sana banyak zikir-zikir. Di antaranya adalah membaca Al-Qur'an. Ya. Ini menunjukkan apa? Boleh orang haid untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan makruh, ya. Pendapat yang mengatakan makruh. Pendapat ini berdasarkan mengumpulkan dua riwayat, ya. Mengumpulkan dua riwayat. Riwayat yang disebutkan tadi, yang sahih Bukhari dan Muslim dari Sahabiyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan beliau untuk melakukan apa saja yang dilakukan oleh jemaah haji kecuali tawaf di Ka'bah. Hadis yang menunjukkan larangan dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud dan selain keduanya dari Ali radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wassalam lam yakun yuhjizuhu minal Qur'an syai'un illal janabah. Ya. Tidak ada yang menghalangi Nabi alaihi salatu wassalam untuk membaca Al-Qur'an kecuali al-janabah. Ya. Kecuali junub. Jadi menunjukkan junub tidak boleh membaca Al-Quran. Ya. Kalau haid tadi sudah terbantahkan ya. Hadis Aisyah menunjukkan bolehnya. Adapun janabah di sini khusus, ya, hadis menunjukkan tidak bolehnya untuk melakukan atau membaca Al-Quran. Ya. Jadi ini amalan Nabi alaihi salatu wasalam, tidak membaca Al-Quran. Menunjukkan apa? Ketika ditinggalkan menunjukkan makruh. Ya. Amalan ketika ditinggalkan menunjukkan amalan tersebut makruh. Ya. Namun hadis ini barakallahu fikum, ya, dari jalan Abdullah bin Salamah Al-Maradi. Beliau dhaif, lemah. Hadisnya lemah. Baik. Kemudian barakallahu fikum, ya, dari tiga pendapat yang ada, yang nampak, ya, pendapat yang membolehkan untuk membaca Al-Quran, baik junub ataupun dalam keadaan haid, wanita haid. Ya. Adapun hadis yang dijadikan dalil oleh para ulama yang berpendapat tidak bolehnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh orang yang junub dan orang yang haid untuk membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan sanad hadis ini ada Ismail ibn Ayyash, ya. Beliau hadisnya bisa diterima. Namun beliau meriwayatkan dari Baqiyah, ya. Dari Baqiyah dan hadis-hadis beliau, ya, Baqiyah ini hadisnya manakir, banyak hadis-hadis yang mungkar, ya. Sehingga hadis ini dihukumi dengan hadis mungkar, ya. Hadis yang lemah, lebih lagi apa? Menyelisihi hadis yang sahih, sehingga dikatakan hadisnya hadis mungkar. Ya. Ayat. Jadi fabarakallahu fikum, kembali kepada hukum asal, ya. Kembali kepada hukum asal. Tidak ada larangan, seandainya hadis ini, ya, sahih, maka cukup menunjukkan apa? Larangan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan haid. Namun dipadukan antara larangan ini dengan hadis yang menunjukkan bolehnya, menjadi hukumnya makruh. Tapi hadis ini dhaif, maka kembali kepada asal, ya. Boleh saja untuk membaca Al-Quran, ya. Namun yang afdal, yang utama, ya, orang yang junub hendaknya dia, ya, menghilangkan hadas besarnya dengan mandi terlebih dahulu kemudian membaca Al-Quran. Ya. Adapun orang yang haid, ya, tidak mungkin untuk menyegerakan haidnya. Ya, maka hendaknya dia membaca Al-Quran lebih utama, apalagi dia orang yang mempunyai banyak hafalan Al-Quran. Kalau menanti selesai haidnya, maka sekian banyak, ya, hafalan yang tidak termurojaah, yang menyebabkan akan lupa dari hafalan tersebut. Ya, maka lebih utama untuk dia tetap membaca Al-Quran. Adapun, ya, memegang Al-Quran, ya, nanti juga akan dibahas pada pembahasan yang selanjutnya apa hukumnya. Ya, maka lebih utama untuk mengenakan apa? Kain, ya, ataupun sarung tangan ketika menyentuh mushaf Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Ya, pendapat yang membolehkan yaitu pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari, kemudian Hammad Ibni Abi Sulaiman, kemudian Ahlul Zahir yang bermadhab Zahiriyah, dan Al-Imam At-Tabari. Adapun ulama di zaman kita ini seperti Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil. Demikian pula pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dan muridnya. Ya. Taib. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah kita lanjutkan. pembahasan ini pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.